Everybody, Baskil Revolution hadir dengan sebuah karya Damai Nata untuk orang semua. Okay, let's go. Kebersamaan. What is in sky? Selamat hari ini.